kenangan indah telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Pahitlah semanisnya cinta telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh. Bersamamu, kita bisa jauh darimu.